Mitra bisnis pengembangan inovasi dari sumber daya manusia asli Indonesia dalam bentuk apapun harus didukung pemerintah. Momentum yang berkembang akhir-akhir ini adalah mobil SMK. Namun ada anggapan, inovasi di bidang otomotif ini dianggap bukan hal yang terlalu signifikan lagi, sehingga bila ada dukungan dari pemerintah, tidak menimbulkan kesan mengistimewakan pencapaian ini. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, batasan dukungan seperti apa yang seharusnya diberikan terhadap mobil SMK ini, Mas? Kalau saya tetap melihat bahwa bantuan itu bisa diberikan dalam bentuk yang namanya research and development. Kalau perusahaan atau instansi atau agensi atau apapun yang melakukan R&D, maka dia bisa dikenakan penurunan pajak yang signifikan. Jadi kalau misalnya ada orang perusahaan yang tertarik dengan SMK, dia mau memodali, kemudian aktivitasnya itu masuk dalam R&D, maka pengeluaran perusahaan untuk R&D itu, maka itu bebas pajak. Atau training misalnya, supaya siswa-siswi di SMK ini nggak hanya sampai di situ, kemampuannya lebih ini. Aktivitas trainingnya bebas pajak. Itu yang kemudian di Amerika itu membuat research and development di banyak negara itu bisa berkembang. Karena ada insentif dari dunia usaha untuk melakukan R&D, lead bank. Kenapa? Bukan hanya karena dia mau mengembangkan. Kalau dia lakukan, itu mengurangi pajak dia. Ya, daripada dia bayar pajak misalnya, lebih baik dia lakukan lead bank yang pada ujungnya kan nanti akan membantu inovasi dari produk dia kan. Nah, itu yang terjadi. Museum di Amerika itu bukan milik pemerintah, tetapi swasta mengelola. Dia dikenakan tax deductible. Satu. Kemudian yang kedua, kalau Anda mau bantu, pemerintah bantu, saya support dengan, karena inovasi itu nggak bisa ada selain pada market. Yang kedua adalah ada batas waktu. Nggak bisa itu asistennya itu Anda kasih seumur hidup, ya, ada batas waktu. Gimana cara melihatnya? Lihat industri yang sejenis di benchmark, mobil misalnya. Dilihat kalau dalam industri sejenis itu kira-kira berapa lama dia menyampe, kalau istilah teknis ekonominya itu break even gitu. Dia bisa sampai impas lah ya, bisa sampai nggak rugi. Jadi misalnya katakanlah 10 tahun, saya nggak tahu, 10 tahun, 15 tahun, selama periode itu assistance bisa diberikan. Kemudian di benchmark, bandingkan dengan negara lain untuk industri sejenis. Bandingkan dengan industri sejenis yang sama di Indonesia. Kalau lebih dari periode waktu itu, hasilnya tidak sama dengan yang dihasilkan oleh negara lain atau industri sejenis di sini, maka asistennya di-stop. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.